بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amalan yang nanti paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita bertemu dengan Allah, kira-kira amalan apa, Pak? Amalan. Hah? Salat. Salat itu besar. Ada yang lain? Hah? Puasa, zakat, itu rukun Islam, besar. Amalan. Hah? Amalan yang paling besar yang kita bawa ketemu Allah adalah iman, akidah. Inilah la ilaha illallah. Salat setelah la ilaha illallah. Salat amalan besar, zakat amalan besar, puasa amalan besar, dia rukun Islam. Kalau bukan besar tidak mungkin dimasukkan ke dalam rukun Islam, lima pondasi Islam. Tapi yang tertinggi dari pondasi Islam adalah la ilaha illallah, tauhid, akidah. Yang membedakan kita dengan sahabat bukan solat, bukan solatnya. Mereka solat lima waktu, kita solat lima waktu. Tapi membedakan adalah hati keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Maka itu ketika dalam sebuah hadis, ada sebuah hadis yang dikatakan ada orang yang membawa 99 catatan kejelekan. Ketika ditanya kepada dia, apakah engkau pernah melakukan kebaikan, dia berkata tidak pernah. Tidak ada kebaikan yang dilakukan, lupa dia. Fa innal yawm, di hari ini kau tidak akan dizalimi. Dikeluarkan bagi dia sebuah amalan, ternyata sebesar KTP, catatan amalan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang memasukkannya ke dalam surga. Bahkan kata Rasulullah SAW, diletakkanlah kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada 99 catatan. La ilaha illallah itu berarti tauhid, akidah. Berarti sekarang kita belajar akidah, ini belajar tentang amalan hati yang akan kita bawa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang munafikin itu salat, orang munafikin itu puasa, bahkan orang munafikin ikut perang sebagian mereka kepada perang Tabuk. Tapi yang rusak dari mereka adalah amalan hati mereka ketika tauhid mereka rusak. Maka orang muslim harusnya, mereka, kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan amalan tauhid kita. Lebih kita perhatikan daripada amalan jasmani kita. Walaupun kedua-duanya enggak bisa dipisah. Kalau tauhidnya benar pasti jasmaninya benar. Tapi kalau jasmani saja benar tapi tauhidnya belum benar, ini belum tentu masuk ke dalam kalimat iman. Karena orang munafikin di zaman Rasulullah SAW, mereka melakukan amalan jasmani, tapi amalan hati Mereka tidak melakukan sama sekali kecuali kepura-puraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari inilah alasan kita mengapa kita harus terus belajar tauhid. Tauhid ini modal kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang akan kita bahas adalah akidah. Akidah ini adalah hubungan kita, keyakinan kita dengan Allah. Ini akidah. Kita ulang lagi, kita baca buku siapa? Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni. Imam Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni yang hidup pada tahun 449 Hijriah. Berarti sudah berapa tahun? 1000 tahun yang lalu. Dia menulis buku ini. Dia katakan buku ini adalah akidah orang terdahulu. Maksudnya akidah para ulama sebelum dia. Jadi dia akan menukilkan di sini semua kesepakatan ulama di zaman qurun mufaddalah, di zaman-zaman yang utama, yaitu tiga qurun yang utama yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika di zaman Rasulullah, setelah itu zaman tabi'in, setelah itu zaman tabi'in, diantara yang masuk siapa di sini? Sa'id bin Musayyib. Setelah zaman tabi'in, zaman atba'u tabi'in, masuk di dalamnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Setelah itu zaman setelah mereka Imam Syafi'i. Ini masih di kurun abad kedua menuju abad ketiga Islam. Setelah itu Imam Ahmad di akhir-akhir abad ketiga Islam atau abad kedua Islam. Di zaman itu gak ada perselisihan akidah. Gak ada perselisihan akidah. Mereka semua akidah mereka satu. Akidah mereka sama. Imam Malik akidahnya, Imam Malik tentang Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik mengatakan imirru kama ja. Biarkan ayat Quran itu sebagaimana datangnya. Sebagaimana datangnya, kata Imam Malik. Artinya yakini Quran, yakini hadis sebagaimana datang dari Rasulullah SAW. Kita akan masuk dalam masalah ini. Ini kebalik ya sih, makanya enggak ya? Benar atau begini? Hah? Benar tadi ya? Benar tadi ya? Oh, ininya kurang panjang. Siap. Ya. Ya, kita mulai. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah taala. Ada yang bawa buku? Bawa buku catatan ya. Ada PDF ya? Yang mau bawa PDF, PDF-nya ada. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah taala, qauluhum fi sifat. Bagaimana pendapat para ulama terdahulu? Ya, kalau dibilang ulama terdahulu, sekarang gambaran kita siapa ini, Pak? Bagaimana perkataan ulama terdahulu? Jangan berpikir ulama terdahulu berarti ulama zaman sekarang. Ulama terdahulu berarti yang dimaksud di sini adalah zaman tabi'in dan atba'u tabi'in. Kurun ketiga, kedua Islam. 300 tahun ke bawah dari Islam. Apa pendapat mereka? Kata Imam As-Sabuni, mereka semuanya mengatakan bahwa yaquluna kadzalik. Ya, ini berhubungan dengan sebelumnya. Mereka mengatakan seperti itu juga di dalam semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan penyebutannya dalam Quran. Dan yang telah datang kabar yang sahih. Maksud kabar yang sahih di sini apa? Hadis Rasulullah SAW. Artinya mereka para ulama terdahulu menerima semua yang datang dari sifat-sifat Allah yang Allah turunkan di Quran. Bahkan mereka menerima semua yang datang dari baginda Rasulullah SAW. Mereka tidak menolak sama sekali, karena mereka tahu yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Maka apapun sifat-sifat yang Allah katakan tentang dirinya dan Allah ceritakan tentang dirinya, maka mereka tidak sama sekali menolak. Bagaimana saya menolak yang menceritakan tentang Allah Allah? Bagaimana saya mau protes yang bercerita tentang Allah adalah baginda Rasulullah? Maka mereka menetapkan dan membiarkan sebagaimana makna dan lafaz yang datang tentang semua nama dan sifat Allah. Karena kemarin kita membahas tentang sifat tangan, satu sifat saja kita bahas. Tapi kata dia pada hakikatnya semua sifat Allah yang Allah telah sifati dirinya di dalam Quran, mereka menerimanya. Sebagaimana sifat as-sama', sifat Allah mendengar, al-basar, Allah melihat, al-ain, Allah punya mata. Ini poin yang lihat. As-sama', Allah mendengar. Mendengar tidak? Mendengar. Hampir enggak ada yang nolak Allah mendengar. Kalau ada orang yang menolak Allah mendengar, ketika dia doa pukul tangannya. Ngapain doa kalau Allah enggak dengar? Ya tidak, Pak. Semua orang yang doa dan angkat tangan pasti mengatakan Allah mendengar. Allah melihat, katanya al-basar. Allah melihat. Semua orang menetapkan Allah melihat. Masuk poin ketiga. Begitu juga Allah kabarkan Allah punya mata. Nah, poin ketiga ini mulai. Masa sih Allah punya mata? Allah punya wajah. Allah punya ilmu. Allah punya kekuatan. Allah punya kudrah, kemampuan. Allah punya izzah, kemuliaan. Allah punya uzmah, keagungan. Allah punya iradah, keinginan. Allah punya masyiah, kehendak. Allah itu berucap. Allah itu berkata. Allah itu ridha. Allah itu marah. Allah itu malu. Allah itu yaqidah. Yaqidah itu adalah terjaga, tidak tidur. Allah itu farah. Allah itu dohak. Dan selain daripada sifat-sifat ini. Jadi dia sekarang menyebutkan apa? Beberapa sifat sifat Allah. Sifat ini disebutkan oleh dia, sebagiannya disepakati oleh orang-orang yang menetapkan sifat Allah dengan akal. Tapi sebagian sifat yang disebutkan di sini, ada orang yang nolaknya. Kita katakan tadi, sifat mendengar, hampir semua orang menetapkan, betul tidak, Pak? Asy'ariyah menetapkan tidak? Mendengar, Asy'ariyah menetapkan. Melihat, Asy'ariyah menetapkan tidak? Menetapkan. Asy'ariyah sebenarnya ada beda dengan Maturidiyah. Kalau mereka mengatakan kami Asy'ariyah Maturidiyah, Asy'ariyah itu cuman menetapkan sekitar 6 atau 7 nama. Ada satu perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa perbedaannya? Maturidiyah menetapkan sifat kalam, Allah berbicara. Asy'ariyah tidak menetapkan Allah berbicara. Itu perbedaannya. Dan Asy'ariyah Maturidiyah pun menetapkan Allah berbicara. Maksudnya adalah berbicara, bukan berbicara, tapi maksudnya adalah memberikan apa? Hikmah dan ibroh dalam pembicaraan. Itu nanti kita bahas. Allah berbicara bagaimana maksudnya. Yang ingin kita bahas di sini adalah yang paling tahu tentang Allah adalah Allah. Maka apapun yang dikabarkan tentang Allah mengenai dirinya, tentang sifatnya, harus kita terima. Adapun mereka, sebagian orang, ya, ini orang, maaf, kenapa sekarang orang dikatakan Asy'ariyah, Pak? Kenapa kelompok dikatakan ada kelompok Asy'ariyah Maturidiyah? Kenapa? Karena kelompok ini sebenarnya menisbahkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa sih Abul Hasan Al-Asy'ari? Abul Hasan Al-Asy'ari ini orang yang di bawah Imam Malik. Jadi begitu Abul Hasan Al-Asy'ari punya pemahaman, timbullah kelompok namanya Asy'ariyah. Pertanyaan kita, sebelum Abul Hasan Al-Asy'ari keluar dan belum keluarnya Asy'ariyah, bagaimana pemahaman ulama terdahulu sebelum dia datang? Maka jawabannya, mereka sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sabuni. Imam Malik lebih dahulu daripada Imam Asy'ariyah. Imam Malik lebih dulu daripada dari Maturidi. Maturidi datang lebih akhir lagi. Apalagi kalau memang betul-betul tulen Asy'ariyah, tulen Asy'ariyah tidak akan mungkin menetapkan menjadi 20 nama, 20 sifat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak menetapkan 20 sifat. Siapa bilang Abul Hasan Al-Asy'ari yang asli menetapkan 20 sifat? Abul Hasan Al-Asy'ari cuma menetapkan sekitar 7 sifat. Jadi yang menetapkan 20 sifat, maaf, itu bukan Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang yang menisbahkan kepada Abul Hasan, maka dia bilang Asy'ariyah. Pertanyaannya, kalau gitu antara dia yang menetapkan 20 sifat dengan 7 sifat, yang menetapkan 7 sifat tadi siapa? Imam Abul Hasan Asy'ari. Dengan yang menetapkan 20 sifat, ada perbedaan tidak? Perbedaan. Mereka menyelisih imam mereka sendiri, Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa sih menyebabkan perbedaannya? Timbul pertanyaan, Pak. Kenapa kok bisa beda? Karena mereka menerima nama dan sifat Allah itu tergantung dengan akal. Poinnya di sini. Karena pada hakikatnya Imam Abul Hasan Asy'ari tadinya dia adalah menolak sifat Allah. Bagaimana dia menolak sifat Allah? Karena dia berkeyakinan kalau saya menetapkan Allah punya sifat, contoh saya tetapkan Allah mendengar, berarti kata dia, saya menyamakan Allah dengan makhluk karena Allah, makhluk mendengar. Maka dari itu kata dia, awalnya Allah enggak punya sifat. Kalau dia punya sifat, berarti seperti makhluk. Dan Allah enggak seperti makhluk. Kalau begitu Allah enggak punya sifat. Ini asal pemikiran dia. Sampai dia akhirnya dibantah. Filsafatnya dibantah. Apakah mungkin yang menciptakan enggak punya sifat ilmu? Mungkin enggak? Dia bisa menciptakan tapi enggak punya sifat ilmu. Apakah mungkin yang ada itu tanpa sifat? Coba Pak, mungkin gak sesuatu yang ada tanpa sifat? Dari ini baru dia mulai berpikir, gak mungkin. Sesuatu yang ada pasti punya sifat. Allah ada tidak? Ada. Punya sifat atau tidak? Tinggal dua pilihan jawabannya, punya sifat atau tidak. Apa jawabannya? Punya. Kalau dia punya sifat, siapa yang paling tahu tentang sifatnya? Allah. Kalau dikatakan Allah tidak punya sifat, maka tidak ada yang ada pasti punya sifat. Apa saja Pak, benda mati, benda hidup pasti punya sifat. Akhirnya dia menetapkan sifat-sifat Allah yang menurut dia wujud wajib, sifat wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena sesuatu yang ada pasti wajib punya sifat ini. Kalau dia tidak punya sifat ini, berarti keharusannya dia tercela. Apa itu sifatnya? Mendengar, melihat, berilmu, menciptakan. Ini sifat-sifat Allah kata dia. Maka akhirnya dia menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, melihat, berilmu, menciptakan dan beberapa sifat setelahnya lagi. Dari ini kata dia, kan dia katakan kalau gitu engkau menetapkan Allah sudah punya sifat. Iya. Tapi sifat ini saja kutetapkan. Kenapa? Karena kalau sifat ini tidak ditetapkan, maka dia tercela kata dia. Sekarang yang tidak bisa mendengar tercela atau tidak? Tercela. Maka dia harus menetapkan Allah mendengar. Ditanya lagi sama dia, kalau engkau katakan Allah mendengar, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk mendengar. Iya tidak? Kalau engkau menetapkan Allah melihat, ini dikatakan kepada dia, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk melihat. Dia jawab, Allah mendengar, makhluk mendengar. Allah mendengar sesuai dengan kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya, kesempurnaannya. Manusia mendengar sesuai dengan kerendahannya, kelemahannya, keterbatasannya. Benar gak sampai sini? Benar. Tapi yang menjadi lucu, dia hanya mau menetapkan sebagian sifat ini saja. Ketika kita bicara sifat ain, sifat mata, enggak, Allah enggak punya mata. Karena yang punya mata itu makhluk, kata dia. Kita katakan, yang mengabarkan Allah punya mata siapa? Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an di dalam surat Thaha ayat 46, litusna'a 'ala 'aini, agar kalian melakukan di hadapan mataku, kata Allah. Tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Salat Qamar ayat surat Qamar ayat 14. Allah mengatakan kapal-kapal itu tajri, berjalan bi'ayunina, di mata-mata kami, di mata-mata kami, maksudnya mata Allah, jaza'an liman kana kufir, balasan terhadap apa yang mereka kufurkan. Allah kabarkan dia punya mata. Yang mengabarkan siapa? Allah. Lalu pantaskah kita mengatakan enggak mungkin? Enggak mungkin Allah punya mata. Kenapa? Kalau punya mata berarti punya makhluk. Kita balikin lagi, kalau begitu enggak mungkin Allah mendengar. Kalau mendengar berarti seperti makhluk. Dia bilang enggak, mendengar ada, kalau mata tidak. Apa faktor, apa yang membedakan mendengar dan melihat dengan mata? Maksudnya saya paham? Kenapa sifat mendengar engkau tetapkan? Kenapa sifat punya mata engkau tolak? Apa standar bakumu? Ya tidak, Pak. Harus punya standar dong dalam menilai. Mereka mau menetapkan Allah mendengar? Mau. Kalau kita bilang, kalau engkau menetapkan Allah mendengar, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk. Apa jawaban mereka? Beda. Pendengaran Allah tidak seperti pendengaran makhluk. Oke. Sekarang Allah kabarkan dia punya mata. Kenapa kalian menolak? Oh, kalau engkau tetapkan Allah punya mata, kata mereka, berarti engkau menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk punya mata. Kita bilang, ini hakikat masalahnya sama seperti mendengar tadi. Allah punya mata, jangan dibayangkan dengan mata kita. Sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya, dan kebesarannya. Mata kita sesuai dengan kelemahan dan keterbatasannya. Jangan samakan, sebagaimana pendengaran, jangan samakan. Kenapa ketika mendengar mereka nerima Allah mendengar? Kenapa ketika sifat mata mereka tolak? Apa standar mereka? Standar mereka ternyata akal. Menurut akal saya gak masuk akal Allah punya mata. Kita katakan, kalau standar kalian akal, akal cara berpikir kalian pun gak masuk akal bagi saya. Kenapa? Karena menurut saya, yang mengabarkan Allah punya mata adalah Allah. Engkau menolak, pernahkah engkau melihat Allah? Enggak. Pertama, engkau enggak pernah melihat Allah. Lalu dari mana engkau tahu engkau bisa menolak, sementara yang mengabarkan itu adalah Allah? Enggak pernah lihat, tapi mengatakan enggak. Dari mana engkau tahu? Menurut pikiran saya. Ya tidak? Oke, kita ikutin. Menurut pikiran kamu. Ketika engkau menurut pikiranmu, berarti engkau telah memikirkan dan membayangkan Allah. Ya tidak? Ketika engkau membayangkan Allah tadi, kalau sehingga engkau katakan tidak. Sekarang saya mau tanya, ketika engkau membayangkan Allah di pikiranmu, apakah yang engkau bayangkan itu sama seperti Allah? Apa jawabannya? Tidak. Allah itu enggak bisa dibayangin. Allah itu enggak bisa dipikirkan. Allah itu enggak bisa dihayalkan. Laisa kamitslihi syai'un. Perhatikan ini ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Semua orang yang pernah belajar bahasa Arab tahu, kalau ada kalimat syai'un atau nakirah dalam konteks negatif kalimat, di depannya laisa, berarti apapun tidak ada yang seperti Allah. Ingat, apapun tidak ada seperti Allah. Baik itu benda, baik apapun tidak ada seperti Allah. Gak ada makhluk yang seperti Allah. Ya tidak? Imajinasi kita, pikiran kita, bayangan kita, hayalan kita adalah makhluk. Maka ketika kita berpikir tentang Allah, berarti yang kita pikirkan, yang kita bayangkan itu adalah makhluk. Tidak mungkin seperti Allah. Ya tidak? Dipahami ini, Pak? Hah? Bisakah kita membayangkan Allah? Bisakah? Kenapa enggak bisa? Hah? Karena tidak sama dengan makhluk. Bayangan pikiran kita adalah makhluk. makhluk. Akal kita makhluk. Yang keluar dari makhluk adalah makhluk. Kalau begitu berbicara tentang Allah enggak bisa pakai pikiran. Karena pikiran kita makhluk. Allah kabarkan dalam surat Qamar ayat 14, Allah punya mata. Yang mengabarkan siapa? Allah. Yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah. Yang paling pantas untuk berbicara tentang sifat Allah adalah siapa? Allah. Pantaskah kita menolak sesuatu yang Allah kabarkan tentang dirinya dengan alasan gak masuk akal? Karena kita bilang kalau gak masuk akal, memang gak bakal masuk akalmu. Karena Allah itu tidak akan pernah bisa masuk akalmu, karena akalmu makhluk. Allah itu adalah Al-Khaliq. Makhluk tidak akan bisa memikirkan Al-Khaliq. Kalau kita meyakini makhluk bisa memikirkan Al-Khaliq, berarti kita katakan pencipta itu bisa dihayalkan. Allah tidak seperti hayalan kita. Kalau begitu bagaimana tentang Allah, Ustaz? Ya sudah, tentang Allah itu gak ada lain, dengar dan taat. Oh, tapi udah, jangan tapi-tapi. Allah yang paling tahu tentang dirinya. Muhammad Rasulullah SAW yang paling tahu tentang dirinya. Dirinya siapa? Dirinya Allah. Kita itu gak bahkan pernah tahu. Yang terbayang di kepala kita itu ada dua hal. Yang pertama, sesuatu yang pernah kita lihat, itu mungkin kita bayangkan di kepala kita, mungkin kita bisa pikirkan karena pernah kita lihat. Allah pernah kita lihat? Tidak, maka gak mungkin terbayang di kepala kita. Yang kedua, yang mungkin terbayang di kepala kita adalah kalau kita belum pernah melihat dia, mungkin kita pernah melihat semisal dengan dia, sehingga kita bisa membayangkan misalnya. Mungkinkah kita pernah melihat semisal dengan Allah? Maka seperti itulah, kita gak bisa memikirkan tentang Allah. Kalau begitu, tahu tentang Allah cuma satu jalan. Cara mengenal Allah, tentang sifat Allah cuma satu jalan, karena akal sudah tertutup. Dari mana jalannya? Kabar dari Allah dan Rasulnya. Maka ini saya katakan, mereka akidah imam-imam terdahulu tentang seluruh sifat-sifat Allah yang turun, yang disebutkan dalam Quran dan datang dari hadis yang sahih. Perhatikan nih, hadis yang sahih, mereka menerimanya. Mereka tidak tolak, karena cuman itu jalan satu-satunya bercerita tentang sifat Allah. Memikirkan dia enggak mungkin, melihat dengan semisal enggak mungkin, membayangkannya enggak bisa. Lalu bagaimana kita tahu tentang dia? Cuman satu jalan, dia yang kabarkan tentang dirinya. Kalau dia sudah kabarkan tentang dirinya, maka katakanlah Allah yang paling tahu tentang dirinya. Akal kita enggak tahu, dan jangan sok tahu. Enggak, menurut saya enggak begitu. Dan tahu dari mana? Menurut saya, akal saya. Bisa kalau kau berpikir, ceritakan padaku bagaimana Allah. Enggak bisa, Pak. Akal kita enggak bakalan bisa berpikir tentang Allah. Allah bercerita dia punya sifat mendengar. Allah bercerita bahwa dia punya sifat melihat. Allah bercerita bahwa dia memiliki sifat punya wajah. Allah bercerita memiliki sifat ilmu, kekuatan. Allah kudroh, kemampuan. Sifat-sifat Allah. Semua sifat ini ketika diceritakan, lalu kita berusaha membayangkannya, pasti yang kita bayangkan salah. Karena bayangan, kalau belum pernah melihat, itu adalah kira-kira. Bayangan, kita membayangkan sesuatu yang belum pernah kita lihat, berarti itu kira-kira. Bolehkah mengira-ngira tentang Allah? Hah? Enggak. Ilmu tentang Allah, ilmu pasti, bukan ilmu kira-kira. Saya sudah pernah contohkan juga di sini, dan selalu saya ulangkan sebagai pemudah dari kita pemahaman. Ketika saya melihat mobil, Bapak bayangkan tentang mobil yang pernah saya lihat. Yakinkah apa yang saya lihat seperti yang Bapak bayangkan? Tidak. Padahal itu makhluk. Bagaimana lagi Al-Khaliq yang menciptakan Allah? Gak mungkin akal kita bisa berpikir tentang dia. Oke, jangan berpikir tentang Allah, pikir tentang makhluk saja. Pikirkan tentang makhluk sekarang. Bumi dikelilingi oleh planet-planet. Planet-planet yang besar-besar, ada matahari. Ternyata ada lagi bumi-bumi yang ada planet-planet yang lain. Planet-planet yang lainnya ada di dalam satu galaksi, dan ternyata ada jutaan galaksi dan ribuan galaksi. Bayangkan, jutaan dan ribuan galaksi sebesar apa? Ada di mana ini? ada di mana ini Pak? Makhluk saja kita enggak bisa berpikir, dan kita enggak tahu dia ada di mana. Allah cuma katakan dia alam semesta ini punya Allah. Lah kita yang berbicara tentang makhluk saja, akal kita kadang enggak nyampe. Mentok, akal kita berhenti. Maka berbicara tentang Allah, enggak ada jalan lain kecuali Allah yang paling tahu tentang dirinya. Ini sini contohkan. Seperti sifat mendengar, sifat melihat, sifat mata, sifat wajah. Di sini Syekh enggak menyebutkan dalil-dalilnya. Sebenarnya semua ada dalil. Contoh sifat basar, melihat, wa huwa samiul basir. Sifat mata, Allah berkata tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Sifat wajah, Allah berfirman kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah. Surat Qasas ayat 88. Sifat ilmu, Allah berfirman wa in tajharu bi qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau menjaharkan perkataanmu, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kau sembunyikan dan kau rahasia. Sifat kuat, Allah berfirman innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sifat kudrah, kemampuan, Allah berfirman annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Sifat izzah, Allah berfirman pada surat Ibrahim ayat 4 wa huwal azizul hakim. Izzah, aziz, yang maha mulia. Walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, milik Allah lah izzah, milik rasulnya lah izzah, milik orang beriman akan tetapi orang-orang munafik la ya'lamun. Sifat uzmah yang agung, wa huwal aliyul azim. Sifat iradah, Allah punya iradah tidak? Punya keinginan tidak? Keinginan. Fa'alu lima yurid, Allah mengatakan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jika menginginkan sesuatu, idza arada syai'an, jika dia menginginkan sesuatu, an yaqul, dia tinggal mengucapkan lahu kun fayakun, ada maka dia akan ada. Allah memiliki sifat masyiah. Allah berfirman pada surat Takwir ayat 29, ma wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Juga Allah memiliki sifat qaul, Allah mengucap dan berbicara. Allah berfirman innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah jika innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah jika Allah menginginkan sesuatu, dia tinggal mengatakan lahu kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah berarti berbicara. Sifat al-kalam, Allah berfirman akallama wa kallama Allahu Musa taklima. Allah wa kallamallahu, Allah berbicara kepada Musa takliman, dengan pembicaraan yang jelas. Surat An-Nisa ayat 164. Sifat ridho, Allah berfirman radhiyallahu anhum radu'an, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Fa in a'mala salihan tardha, fa an a'mala salihan tardha, agar aku beramal saleh yang kau ridho ya Allah. Sifat yang lain diantaranya adalah sifat sakhat, Allah marah. Tara katsirum minhum yatawallawna alladziina kafaru, kalian akan melihat sebagian mereka berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, sungguh jeleklah apa yang mereka lakukan untuk diri-diri mereka. An sakhitallahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Sakhit, murka, marah. Fil adzab wa hum khalidun. Juga sifat hayat, sifat hidup, Allah berfirman Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang tidak ada yang berhak diibadai kecuali dia, yang maha hidup dan berdiri dan tidak membutuhkan makhluknya. Sifat yaiqadah, kata Syekh. Saya menyebutkan lagi sifat yaiqadah. Apa itu sifat yaiqadah? Kata Syekh di sini, Syekh Robi mengatakan la na'rifu hadithan au ayatan ja'at bihadal lafad. Kita enggak tahu ada satu hadis atau satu ayat yang datang mengatakan sifat Allah yaiqadah. Apa itu yaiqadah? Terjaga, terbangun. Itu sifat yaiqadah. Enggak ada dalam satu lafaz ayat atau hadis yang mengatakan Allah memiliki sifat yaiqadah. Tapi yang ada adalah la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Yang ada itu penafian. Karena kenapa Allah nafikan la ta'khudhu sinatu wala naum? Allah tidak la ta'khudhu sinah. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan alam ini 7 hari, Di hari ketujuh Allah istirahat dan capek, maka Allah tertidur, kata mereka. Maka di situ hari libur mereka, katanya. Ya. Allah bantah di sini, la ta'khudhu sinatu wa la naum wa ma masahu min lughub. Allah tidak mungkin kena capek. Tidak mungkin kena capek. Kemudian di sini, ya, sifat farah, Allah bahagia. Apa dalil sifat farah? Dalam sebuah hadis, Allah, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Allah sangat bahagia dengan taubat seorang hambanya ketika dia taubat kepada Allah, dibanding salah seorang kalian dia di atas kendaraannya di padang pasir yang luas. Jadi ada seorang di padang pasir yang luas. Ketika dia di padang pasir yang luas, maka kendaraannya itu hilang, sementara makanannya, minumannya, perbekalannya ada di kendaraan itu. Dia di padang pasir yang luas. Wa aisamin, dia cari-cari kendaraannya sampai dia putus asa. Karena dia putus asa, fa'ata sajaratan, lalu dia datang ke sebuah pohon, fattaja' fi dhilliha, dia bersandar di bawah teduhan pohon tersebut. Dia putus asa dari hewan yang hilang. Bayangkan, Pak, di padang pasir yang luas, sejauh mata memandang gak kelihatan, semuanya pasir. Kalau seandainya dia jalan, dia berpikir jalan di atas pasir yang begitu panas dan begitu jauh, tidak akan mungkin bisa sampai. Belum lagi Fata Morgana yang selalu menutupinya, sehingga dia gak tahu jalan yang benar. Sementara makanannya, minumannya, kendaraannya, perbekalannya hilang sama sekali. Putus asa dia. Duduk di bawah pohon, seolah-olah udah gak ada lagi tanda-tanda kehidupan bagi dia. Gak mampu jalan, gak ada yang bisa mengantarkan dia pulang. Ketika keadaan seperti itu, kata Rasulullah SAW, tiba-tiba datang kendaraannya. Begitu datang kendaraannya, dia sangat senang. Saking senangnya, dia ambil pelana kendaraannya, dia mengatakan, wallahi anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, adalah aku adalah Rabbmu. Kata Rasulullah SAW, min syiddatil farah, lillahi afrah min ahadikum, lillahi asyaddu farhan. Allah lebih bahagia daripada orang ini. Allah lebih bahagia daripada orang ini ketika ada hambanya yang lari maksiat, lalu dia lupa kepada Allah, lalu dia kembali kepada Allah. Allah lebih bahagia daripada orang yang menemukan kendaraannya di tengah padang pasir. Yang menjadi pembahasan di sini, Allah bahagia. Sebagian orang menolak kalau dikatakan Allah bahagia. Kata mereka, jangan artikan bahagialah. Lalu artinya apa? Ingin memberikan pahala. Kembali kepada sifat apa berarti itu? Sifat iradah. Maka semua bahagia, sifat tertawa, jangan artikan itu. Itu artinya iradah, menginginkan untuk hambanya pahala. Kenapa enggak boleh ditetapkan? Loh, kalau kamu tetapkan Allah itu farhan, Allah itu bahagia, berarti yang namanya farhan itu bahagia, yang tadinya begini, begini, begini, berarti seperti makhluk dong, kata dia. Lalu kalau gitu farhan ini apa artinya? Jangan artikan farhan ini bahagia. Farhan ini artinya iradah, menginginkan kebaikan. Kita tanya lagi, iradah memiliki keinginan, bukankah juga makhluk memiliki keinginan? Kalau engkau lari dari sifat farah karena takut menyamakan Allah dengan makhluk, lalu engkau menetapkan Allah sifat iradah, apa bedanya iradah dengan farah? Dua-duanya sifat yang Allah kabarkan tentang dirinya, dan dua-duanya makhluk pun bersifat dengan itu. Tapi tentu laisa kamitslihi syai'un. Allah musta'an. Masuk waktu azan. Al-Fatihah. Allah Insyaallah. Kita lanjut. Sifat tertawa. Mana dalil sifat Allah tertawa? Tadi sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Kita mulai lagi. Tadi kita menetapkan sifat Allah itu bahagia. Berdalilkan dengan hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik. Sekarang sifat Allah tertawa. Mana dalilnya? Kata Syekh di sini Allah tertawa. Bagaimana dalilnya? Dalam hadis riwayat Bukhari, juga riwayat Muslim, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yadhaqullah ila rajulain, Allah tertawa dengan dua orang, yaqtulu ahaduhuma akhar, yang salah satunya membunuh yang lain, yadkhulani jannah, tapi kedua-duanya masuk surga. Allah tertawa dengan dua orang yang salah seorang yang membunuh yang lain, tapi yang dibunuh dan membunuh dua-duanya masuk surga. Yuqatilu fi sabilillah fayaqtal tsumma yatubu ilallah wa alqatil fayuslim fayuqatil fi sabilillah wa yatashhad. Kenapa? Karena dia berperang lalu dia mati syahid yang satu. Lalu yang membunuh tadi taubat masuk Islam dan dia berperang juga, mati syahid juga. Jadi akhirnya dua-duanya masuk surga. Hadis ini bisa dicontohkan siapa sahabatnya? Banyak sebenarnya sahabat seperti ini. Salah satunya siapa? Khalid bin Walid. Di perang Uhud, Khalid bin Walid di barisan siapa? Musyrikin. Siapa yang dia bunuh? Yang membunuh memang Wahash. Wahash membunuh Hamzah, tapi membunuh para sahabat. Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal di perang Uhud, masuk surga tidak? Masuk surga. Setelah itu berjalannya waktu, Khalid bin Walid pun masuk Islam, yang tadinya memerangi Hamzah, memerangi Rasulullah. Wahash yang tadinya membunuh Hamzah, dia pun masuk Islam. Bahkan Wahas mati dalam keadaan, Khalid bin Walid pun mati dalam keadaan luka bekas perang banyak. Ini yang diinginkan dalam hadis. Allah tertawa dengan orang seperti ini. Nah, yang menjadi pembahasan kita, hadis ini pertama hadis dari Bukhari. Enggak ada yang mengatakan hadis ini dhaif, cacat, enggak ada. Hadis riwayat Bukhari. Kalau dia katakan hadis ini cacat, maka pada hakikatnya orang yang mengatakan hadis Bukhari itu dhaif itu sedang menunjukkan bahwa dia yang dhaif. Bagaimana dia bisa mendhaifkan hadis riwayat Bukhari? Kalau belajar ilmu hadis sebentar saja akan tahu bahwa buku sahih yang paling ketat dan paling berat syaratnya adalah buku sahih Bukhari. Dibanding seluruh buku sahih yang ada sahih Muslim, ada yang lainnya. Bahkan buku sahih Muslim, pendapat yang benar itu di bawah sahih Bukhari dalam ketatnya syarat. Maka kalau ada orang mengatakan hadis riwayat Bukhari dhaif, itu menunjukkan bahwa dia enggak belajar ilmu hadis yang benar. Satu syarat Imam Bukhari yang ketat, yang enggak menjadi syarat para ulama lain, saya contohkan. Ini kita berbicara tentang hadis Bukhari. Bukhari mensyaratkan dalam hadisnya, setiap perawi dari satu rawi ke rawi yang lain itu adalah subutu sima'. Apa itu subutu sima'? Pasti dengar. Bukan imkanu liqa, mungkin ketemu, bukan. Karena ulama yang lain mensyaratkan dalam buku hadisnya tidak pasti dengar, tapi mungkin ketemu cukup. Bagaimana sih mungkin ketemu dengan pasti dengar? Contoh. Ya. Saya tinggal di Bogor. Hidup sekarang di Bogor. Pak Jokowi di Bogor. Di Bogor juga Pak Jokowi? Di Bogor. Antara saya dengan Jokowi mungkin ketemu tidak? Hah? Mungkin. Kalau sebagian ulama hadis, selama saya tidak pernah berbohong, hafalan saya kuat, imkanu liqa, mungkin bertemu, itu sudah diambil. Kalau saya bilang kata Pak Jokowi, diambil. Kenapa? Imkanu liqa, mungkin ketemu. Satu zaman, tempat yang berdekatan, mungkin ketemu. Kata para ulama, sebagian mengatakan, ini Imam Muslim mengatakan, ambil hadisnya. Imam Bukhari enggak mau. Enggak mau imkanu liqa, kata Imam Bukhari enggak dimasukkan dalam kitabnya. Kapan? Subutu sama, pasti dengar. Aku dengar Pak Jokowi ngomong ketika itu di sini dan mempersaksikan si fulan. Ketat tidak Bukhari? Lebih ketat daripada imkanu liqa. Maka kalau ada orang mengatakan hadis Bukhari dhaif, ya subhanallah. Itu seperti orang yang ingin mengatakan, atau ya kata para ulama, ya seperti itulah orang yang mendhaifkan hadis Bukhari, pada hakikatnya sedang mencacati dirinya sendiri. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia enggak paham bagaimana syarat Bukhari. Sekarang di sini Imam Bukhari mengatakan Allah Subhanahu wa taala tertawa. Hadisnya sahih. Bagaimana sikap kita Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi sifat ini? Yang mengabarkan adalah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mungkin berbicara tentang Allah kecuali pasti dapat wahyu dari Allah. Lalu kalau tertawa nanti gimana? Nah, mulai ini yang berbicara bayangan, yang berbicara pikiran, yang berbicara imaj. Katakan kepada kaidah awal bahwa pikiran kita tidak mungkin bisa berpikir tentang Allah. Kalau ada pikiran kita yang membayangkan tentang Allah, katakan pikiran kita salah. Pikiran kita salah. Kemudian Syekh mengatakan, setelah menetapkan semua sifat ini, artinya para ulama dahulu menetapkan semua sifat ini. Pertama, ghairi tasbih. Tanpa tasbih. Apa itu tasbih? Menyerupakan dengan sifat makhluknya. Tetapkan, tapi jangan samakan. Yang kedua, kata dia sini, min ghairi tasbih li syai'in min dhalika bisifat marbubin al makhlukin. Tanpa menyamakan dengan sifat makhluk. Balian tahuna fiha ila ma qala Allah wa qala Rasul. Bahkan mereka kembali kepada apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah katakan. Min ghairi ziyadatin 'alaih, tanpa ditambah. Wala idafati ilaih, tanpa disandarkan kepada Allah. wala takyif, dan jangan bagaimanakan. Yang tidak boleh itu apa? Membagai manakan. Ada? Iya. Bagaimana? Allah alam. Bayangkan? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Akal saya makhluk. Maka yang keluar dari makhluk adalah makhluk. Allah tidak akan mungkin seperti makhluk. Maka saya tidak bisa membayangkan Allah. Tapi bagaimana? Ada? Ada. Dari mana engkau tahu? Allah kabarkan. Bila kaif, tanpa membagaimanakannya. Wala tashbih, tanpa menyerupakannya. Wala tahrif. Apa itu tahrif? Memalingkan makna dari makna sebenarnya. Membiarkan maknanya seperti apa adanya, tanpa harus memalingkan maknanya. Wala tabdil, tanpa harus mengganti. Mengganti apanya? Mengganti harokatnya, mengganti lafadznya, mengganti hurufnya. Jangan. Karena sebagian mereka ketika mendapatkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang sifat Allah, lalu akal mereka enggak masuk, mereka ganti harokatnya. Apa contohnya? Contohnya adalah wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang jelas. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa kallamallahu Musa, Allah berbicara kepada Musa. Di dalam Al-Qur'an dikatakan di situ Allahu, lafaz Allah dengan dhammah. Berarti Allah sebagai fa'il, pelaku. Mereka ini dalam surat An-Nisa ayat 164. Dalam surat An-Nisa 164 Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara, karena Allah di situ dhammah, berarti dhammah dia fa'il. Mereka rubah wa kallamallaha, Allah jadi objek. Fathah maf'ulun bih. Berarti kalau Allah menjadi maf'ulun bih, yang berbicara siapa? Yang berbicara Musa. Mereka rubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mengganti. Ada juga mengganti huruf. Bagaimana mengganti huruf? Kalimat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa mereka ganti menjadi istaula. Padahal tidak pernah datang satu ayat pun yang mengatakan istaula. Allah itu istawa. Istiwa itu artinya tinggi, di atas dan terus menerus di atas. Itu Allah. Mereka ketika dikatakan Allah tinggi di atas, menurut mereka enggak masuk akal, maka mereka ganti jadi istaula. Istaula artinya menguasai. Menurut mereka ketika diganti kalimat istawa menjadi istaula berarti mensucikan Allah. Padahal kalimat ini hakikatnya merendahkan Allah. Kalimat istaula merendahkan Allah. Kenapa merendahkan Allah? Karena kalimat istaula maknanya adalah menguasai, merajai. Kalau engkau katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula, Allah kepada arsinya menguasai, berarti engkau membatasi kekuasaan Allah pada arsi saja. Ketika engkau membatasi kekuasaan Allah pada arsi saja, ini pujiankah atau pembatasan berupa celaan? Pada hakikatnya mencela, karena kekuasaan Allah tidak terbatas. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Jadi mereka wala taghyir, wala tabdil, wala taghyir. Enggak mengganti lafadznya, enggak merubah maknanya, juga enggak merubah harokatnya. Wala izalatul lafadz khobar amma ta'riful Arab. Dan tidak menghilangkan lafadz khobar yang dipahami oleh orang Arab. Ya sudah, apa sih dipahami orang Arab kalimat ini? Kalimat wajah, kalimat istawa, kalimat yad, kalimat tangan. Apa sih yang dipahami oleh orang Arab? Kembali kepada lafaz Arab. Karena Quran diturunkan bilisanin arabiyyin mubin. Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, maka tafsirkan ini semua dengan bahasa Arab. Jangan ditafsirkan dengan perkara-perkara yang jauh dari bahasa Arab. Wa tadau alai bitakwil mungkar, dan mereka tidak akan pernah mentakwilkan, menggantinya dengan takwil yang mungkar. Wa yajrunahu ala zahir. Membiarkannya sebagaimana zahir lafadznya. Yakiluna ilmahu ilallah. Adapun ilmunya, bagaimananya, hakikatnya, kembalikan kepada Allah. Maka itu dikatakan yukiruna bi annallaha, yukiruna bi anna ta'wil la ya'lamu ilallah. Mereka menetapkan bahwa tidak ada yang tahu ta'wil dan kepastiannya kecuali Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Warrasikhuna fil ilmi yaqulun," dan orang-orang yang berrasikh, yang kokoh dalam ilmunya mengatakan, "Amanna bih kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Semuanya dari Rabb kami dan tidak ada yang bisa mengingatnya kecuali orang-orang yang memiliki akal. Di paragraf terakhir ini, saya ingin menekankan kepada kita bahwa tetapkan nama dan sifat Allah seperti yang Allah kabarkan, pahami seperti pemahaman bahasa Arab karena Quran turun dengan bahasa Arab. Adapun hakikat bagaimananya, takwilnya, hakikatnya serahkan kepada Allah. Jangan ditanya bagaimananya. Maka itu Imam Malik ketika ditanya istiwa'u bashbih, kata-kata Imam Malik istiwa'u ma'lum. Al-istiwa'u ma'lum wa kaifa majhul wa su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik, istiwa itu diketahui secara bahasa artinya. Adapun bagaimananya majhul, enggak ada yang tahu. Wa su'alu anhu, bagaimana, bertanya tentang bagaimananya itu adalah perkara yang bid'ah, kata Imam Malik. Karena ada orang yang bertanya kepada Imam Malik. Suatu hari ada orang yang bertanya kepada Imam Malik tentang istiwa Allah. Ya Imam Malik, apa itu istiwa? Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Wa kaifiyah, dan bagaimana istiwanya majhul, Allah enggak kasih tahu kita. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang itu adalah kebid'ahan. Allah musta'an. Perhatikan di sini pada surat Al-Imran ayat 7. Ayat ini menjadi syubhat dan kerancuan bagi orang-orang yang memiliki syubhat. Kata mereka, berbicara tentang nama dan sifat Allah itu ayat-ayat yang rancu, kata dia. Ayat-ayat yang enggak ada tahu, ayat-ayat yang tidak tahu maknanya kecuali Allah. Maka itu, kata dia, berbicara tentang ayat-ayat Allah, tentang ayat sifat, berarti berbicara tentang ayat mutasyabih. Ini kata mereka. Adapun berbicara tentang mutasyabih, Allah mengatakan, "Wallazi anzalal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab." Allah yang telah menurunkan kitab, di antaranya ada kitab yang jelas dan itulah induk dari kitab. "Wa ukhra mutasyabihat," dan sebagiannya ada ayat-ayat yang mutasyabih. "Fa ammal ladina fi qulubihim zayg," adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, "fayattabi'una ma tashabaha min," akan mengikuti ayat-ayat mutasyabih yang membingungkan atau mutasyabih yang samar. "Ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wilih," mereka mencari-cari fitnah dan mencari-cari takwil yang salah. "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah," padahal tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Kata mereka, kalau begitu tidak ada takwil yang tahu tentang nama-nama sifat Allah kecuali Allah. Kita katakan, kalimatmu ini bisa benar bisa salah. "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah," tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Apa mana takwil? Kalau engkau inginkan mana takwil adalah tafsir, maka kita katakan Allah memberitahu kita tafsirnya dengan bahasa Arab yang jelas. Tahukah engkau bahasa Arab, dengan bahasa Arab apa makna yad? Apa makna yad? Tangan. Tahu. Kalau begitu takwil di sini bukan artinya tafsir, tapi takwil di sini adalah bagaimana hakikatnya. Tidak ada yang tahu bagaimana hakikatnya kecuali Allah. Allah mendengar tidak? Mendengar. Bagaimana hakikatnya? Allah alam, Allah yang tahu. Maka makna takwil di sini apa? Hakikatu syai', hakikat sesuatu, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Bukan enggak ada tahu maknanya, ini beda. Ada orang sama sekali enggak mau tahu maknanya, anda enggak tahu maknanya. Bukan enggak mau, adapun Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka tidak tetapkan itu adalah kaifiyahnya, bagaimananya. Bukan tidak menetapkan maknanya. Saya contohkan. Contohnya sekarang, secara bahasa, Allah katakan tadi dalam surat, kita baca tadi surat Quran, di dalam surat Qamar ayat 14, Allah berfirman, "Bi'ayunina," dengan mata kami. Kalau dari bahasa Arab, kamus manapun buka, dari mulai kamus mutaqaddimin sampai kamus sekarang, ayun itu jamak dari ain. Ain itu mata. Mata, maka katanya di sini bi ayunina, dengan mata kami. Kami melihat dengan mata kami. Orang mufawidhah, ini kelompok mufawidhah, kata dia ini ayat mutasyabihat. Enggak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Jangan artikan ini ain. Enggak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Mereka mengatakan la ya'lamu ta'wila illallah, tidak ada yang tahu ta'wil kecuali Allah. Artinya tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Kita bilang, kamu salah. Sekarang kalimat ayun, kalimat ain, tahu enggak engkau secara bahasa Arab? Tahu. Sementara Quran diturunkan bi lisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka tafsirkan ini sesuai bahasa Arab sebagaimana mestinya. Yang kita tidak tahu itu adalah bukan artinya, yang kita tidak tahu itu adalah bagaimananya. Artinya tahu tidak kamu? Tahu. Kalau seandainya engkau tidak tahu artinya di sini apa, tidak mungkin Allah menyampaikan di Quran ada sesuatu yang tidak dipahami maknanya. Paham maksud saya? Mereka katakan kalimat ayun di sini saya enggak mau artikan. Saya enggak tahu artinya apa. Berarti kita bilang ada di Quran yang tidak dipahami maknanya. Sementara Allah berfirman di Quran bilisanin arabiyyin mubin, kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas, semua orang paham. Berarti yang tidak diketahui di sini bukan artinya, ini menurut Al-Sunnah. Yang tidak diketahui di sinilah bagai mananya, kaifiyahnya. Bukan yang tidak diketahui itu artinya. Orang yang tidak mau menetapkan artinya di sini dan mengatakan artinya kembali kepada Allah, aku enggak tahu, itu namanya mufawwidhah. Orang mufawwidh tafwid, sama sekali enggak mau mengartikan. Dia enggak mentakwilkan, dia enggak mentahrifkan, tapi dia yang penting saya enggak mau mengartikan. Kalau ditanya apa artinya, Allah alam, aku enggak tahu. Padahal dia tahu bahwa ini bahasa Arab, dia ngerti artinya tahu, tapi dia enggak mau menetapkannya. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahasa ini Quran, bahasa Arab yang jelas, artinya jelas. Yang kita tidak tahu adalah bagaimananya. Jangan pikirkan. Kemudian dikatakan di sini, ya, maka Ahlu sunnah wal jamaah mereka menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan di Quran. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani sebagaimana yang Allah kabarkan di Quran, dan mereka memahami sebagaimana dipahami oleh bahasa Arab. Tapi mereka tidak membagaimanakan. Jangan tanya bagaimananya, jangan bayangkan bagaimananya, karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena tidak ada tahu bagaimana hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini, ya. Allah musta'an. Satu paragraf lagi kita baca. Ayat-ayat kitab, artinya ayat Quran, dan kabar dari Nabi Muhammad SAW yang sahih, yang telah diucapkan oleh Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah dan selainnya, banyak sekali. Kalau kita sebutkan semua, akan besar, akan panjang kitab ini dan tidak akan terbatas. Aku hanya ingin menyebutkan, kata dia, ittifaqul a'immatil millah wa ulama'iha ala sihhati tilka akhbar. Aku hanya ingin menukilkan dalam buku ini sesuatu yang disepakati ittifaq ulama dan ittifaq ummah. Berarti kesepakatan siapa? Kesepakatan ulama. Kapan ini? Sebelum keluarnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi dulu enggak ada ikhtilaf, sepakat dulu sama, kesepakatannya seperti ini. Kata dia, wa aktsaruha mukharraj bil asanid sahih. Bahkan kebanyakannya dikeluarkan dalam sanad-sanad yang sahih dalam kitab Al-Intisar. Wa syartuna fi awal hadal kitab, akan tetapi syaratku di dalam kitab ini, maksud dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, dan syaratku di dalam kitab ini, aku mengatakan aku ingin meringkas, ikhtisar, meringkas, memperpendek, ala adna miqdar, seringkas-ringkasnya, tanpa harus memperbanyak riwayat-riwayat berita dan sanad-sanad yang sahih yang dinukilkan kepada musannifil masanid asihahul kibar, tanpa harus menukilkan sanad-sanad yang sahih dari ulama-ulama kibar setelahnya. Jadi di sini Syekh ingin menggambarkan nama-nama yang dia sebutkan tadi, sifat-sifat Allah yang dia sebutkan tadi, itu semua ada dalilnya. Dia enggak mau menyebutkan takut kepanjangan. Yang jelas ku sebutkan itu semua hanya sekedar tanda bahwa itu ittifaq ulama tentang hadis-hadis yang sahih. Kalau mau melihat hadis-hadis tentang kesahihan itu, kata dia, maka lihat dari kitab Intisar atau kitab-kitab yang lain yang menunjukkan bahwa apa yang ku sebutkan tadi tentang sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang datang dari hadis yang sahih. Allah musta'an. Setelah itu pembahasan dan nanti adalah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilakan. Sampai jam 8 ya. Berarti ada 5 menit lagi. Ketika Rasulullah Mi'raj, apakah pada saat itu Rasulullah bertemu Allah dan wujud asli atau wujud lain? Ra'aitu nura, kata Rasulullah. Yang kulihat adalah cahaya. Jadi Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sudah memiliki amal ibadah yang sangat baik, tetapi akidahnya menyimpang, apakah amal ibadahnya batal? Ini kalimatnya, akidah menyimpang, ini kalimat yang pendek tapi tingkatannya banyak. Sebesar apa menyimpangnya? Menyimpang itu ada menyimpang keluar dari Islam, ada menyimpang tidak keluar dari Islam. Kalau menyimpang keluar dari Islam, batal seluruh amalannya. Kalau menyimpangnya tidak keluar dari Islam, maka yang rusak hanya amalan yang berkaitan dengan kerusakannya saja, tidak batal seluruh amalannya. Maka menyimpang di sini kalimat yang terlalu luas. Jadi hukum asalnya, orang muslim adalah muslim sampai ada kejelasan bahwa dia keluar dari keislamannya. Tentang Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Bagaimana dengan lafaz yang diucapkan manusia ketika tilawah? Apakah merupakan makhluk? Lafaz kita, suara kita yang terdengar, ini makhluk. Karena keluar dari makhluk. Tapi yang kita baca, perkataan siapa? Perkataan Allah, perkataan Allah berarti sifat Allah. Yang keluar dari makhluk itu makhluk. Yang keluar dari Allah berarti Allah. Mungkinkah sesuatu keluar dari Allah menjadi makhluk? Mungkin tidak? Tidak. Paham maksud saya? Sekarang suara yang keluar dari saya makhluk, suara saya berarti makhluk. Sekarang kalau suaranya keluar dari Allah, Quran yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam langsung dari Allah. Nabi Musa mendengar tidak? Dari Allah. Wa kallamallahu Musa taklim. Maka yang keluar dari Allah adalah Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Bagian dari Allah adalah Allah. Maka kalamullah adalah kalamullah adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah Allah. Maka kalamullah bukan makhluk. Loh, yang kita baca suara kita. Suara kita makhluk. Tapi yang kita baca itu kalam Allah. Yang kita dengar sekarang suaranya makhluk. Yang tertulis sekarang kertasnya iya makhluk, tintanya iya makhluk. Tapi yang tertulis di situ perkataan siapa? Perkataan Allah. Perkataan Allah keluar dari Allah. Yang keluar dari Allah berarti bagian dari Allah. Maka dia adalah sifat Allah. Tidak mungkin yang keluar dari Allah menjadi makhluk. Allah musta'an. Ya, ada pertanyaan atau silakan yang lain. Ya, tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan dada kita untuk menerima ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini juga ya, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang pembahasan tentang Asy'ariyah dan semisalnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilahi la anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.